Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita masih membaca syarah Asy-Syaikh rahimahullah taala menjelaskan bait ilal sumber munsharif ijma wazin adidan anis bi ma'rifatin rakib wazid sekarang wazid qala rahimahullah wazid yushiru ila زيادة الألف والنون ya, زيد ini mensyaratkan pada tambahan alif dan nun فكل اسم مختوم بألف ونون زيدتين وهو مفرد فهو ممنوع من الصرف إن كان علما أو صفة. Semua isim yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan dan dia adalah isim mufrad maka dia ممنوع من الصرف. Apakah dia isim alam atau sifat? Artinya ziyadah alif dan nun ini illat lafzi bisa bersama illat maknawi alamiah atau bersama dengan wasfiyah, bisa dua-duanya. Bisa dengan alamiah atau bisa dengan wasfiyah. Contoh ziyadah alif dan nun bersama alamiah isim alam misal Sulaiman, Salman. Ini keduanya isim ghairu munsharif lil alamiah wa ziyadah alif dan nun. Kullu ismin alamin fihi ziyadah alif dan nun fahuwa mamnu min as-sarf lil alamiyah wa ziyadah li bannun. Semua isim alam yang padanya ada tambahan alif dan nun maka dia mamnu min as-sarf karena alamiyah dan ziyadah li bannun. Sebagai contoh qala Allah taala wa li Sulaimana ariha asifah Asy-syahid wali Sulaimana lam lamul jar lam harfu jar Sulaiman majrur bilam tetapi dia alamat jarrihi fathah Sulaimana ya kenapa karena dia isim ghairu munsharif kata Syekh limada Sulaimana kenapa dibacanya Sulaimana padahal dia kemasukan huruf jar walam harfu jar jawabannya li'anna Sulaiman ismun layan sarif walmani'u lahu dan mencegah dia sarif adalah al-alamiyah wa ziyadah alif wa nun. Contoh kedua wa'an Salmana al-Farisi an dua harfu jar Salmana majrur bi an tapi tanda jarnya fathah di sini an Salmana kata beliau naqulu an Salmana kenapa karena ismun mamnu min as-sarf wal mani lahu min sharaf ala lamia wa zada li fanun. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, idza qala qailun, jika ada orang berkata, mad dalilu ala annaha zaidah, apa dalil bahwa Salman alif dan nun itu adalah alif dan nun zaidatan, apa dalil bahwasanya alif dan nun pada Salman adalah zaidatan? Jawabannya, Salman itu dari kata Salima, min Salima. Walaan Salima salah satu huruf. Wa Salman khamsatu huruf. Salima 3 huruf, tapi Salman ada 5 huruf. Idzan, jika demikian, yujadu harfan zaidatan. Ini tidak ada dalam keputusannya. Ini sebagai tambahan. Kenapa aku dikatakan alif nun zaidah? Ya, begini caranya. Nah, awalnya dari Salima. Salima 3 huruf. Salman 5 huruf, maka alif nun zaidatan. Sulaiman juga sama, dari kata Salima. Wa 1 huruf. Sulaiman mukawanah min 6 huruf. Sulaiman ada 6 huruf. Akhiruha, dan akhirnya alif nun zaidah. Falamma zidat al-alif nun, ketika satu kata ditambah di akhirnya alif nun, sara isman la yansarif, maka menjadi isim ghairu munsharif. Itu contoh pada isim alam yang ilatnya alamiah dan ziyadah ibn nun. Qala wa mithaluha fi sifat. Sekarang contoh dia bersama ilat ma'nawi yang lainnya itu wasfiyah, sifat. Misal sakran. Wasfun sifat. Hadal wasfu, dan seperti ini fihi ziyadah penun. Kenapa? Lianna aslahu sakara. Idzan fihi ziyadah alif penun. Idzan aqulu sakran ismun sharif. Kenapa? Wal mani lahu min asharaf al wasfiyah wa ziyadah alif nun. Ya, rajulun sakran, yani mabuk. Ra'aitu atau marartu bi rajulin sakrana. Dia sifat bagi majrur, tapi dia tanda jarnya fathah. Marartu bi rajulin sakrana. Atshan juga sama, ismun dan sarif, ya, yang kehausan atau sa'd haus. Li'annahu wasfun fihi ziyadah lil nun, karena asalnya atasha 3 huruf. Ya, marartu bi rajulin atshana. Ya, dia majrur dengan fathah karena isim ghairu munsharif, lil wasfiyah wa ziyadah lil nun. Begitu juga qadban asluha ghadiba, idzan fihi ziyadah lil nun, fa yakunu mamnu'an min as-sarf lil wasfiyah wa ziyadah lil nun. Ya, nazartu ila rajulin qadbana, tajaz dengan fathah. Mardan juga sama, asluha min marida, idzan fiha ziyadah alif wa nun. Qala rahimahullahu ta'ala, idzan jika demikian, kullu adamin aw wasfin fihi ziyadah alif wa nun, semua isim alam dan semua sifat yang ada pada tambahan alif dan nun, fa inna mamnun min as-sarf, wa yuqalu al-mani'u lahu min as-sarf al-alamiyah, yang kana alaman wa ziyadah bin nun. Kalau dia isim alam maka mamnun as-sarfnya lil alamiyah wa ziyadah bin nun. Aw wasfiyah, kalau dia in kana wasfan wa ziyadah bin nun. Lil wasfiyah wa ziyadah alif dan nun, kalau itu adalah sifat. Nah, kesimpulannya ziyadah alif dan nun bisa bersama alamiah, bisa bersama wasfiyah. Ijma' wazin adilan anith bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan. Berikutnya adalah ujmah, yakni al-ismal a'jami. Setelah yakni mansub, yakni al-ismal a'jamiyah. Wajaru bil fathati, juga dijar dengan fathah, lakin tapi bisyarat, dengan syarat an yakuna alaman zaidan an salasati ahrufin, dengan syarat dia isim alam ya yang lebih dari tiga huruf. Yang pertama alaman, yang kedua zaidan an salasati ahrufin, lebih dari tiga huruf. Fa'in kana ala sati ahrufin, kalau dia adalah tiga huruf, sakin wasat dan tengahnya sukun, fa'innahu yansarif, maka dia munsarif. Fa'in syi'ita, kalau kamu mau lebih jelas, fa'kul alaman. Ajam itu mamnun min sharaf, dengan syarat dia isim alam. Illa, kecuali an yakuna ala sasat ahrufin wasat wa sakin. Ajam itu nama ajam menjadi gharib musharif kalau dia isim alam, kecuali kalau cuma terdiri dari tiga huruf dan tengahnya sukun. Contohnya Ibrahim isim ajami dan lebih dari tiga huruf. Walihada yujar bil fathah, li'annahu alam zaid an salas ala salasati ahrufin. Qala Allah Ta'ala, wa'ahayna ila Ibrahima. Ila harfu jar, Ibrahim majrur bila, tapi dia tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia isim gharib musharif. Apa ilatnya? Ilatnya adalah alaramiyah dan ajam. Walam yakul Ibrahimi. Walam yakul ila Ibrahimi. Tetapi ila Ibrahima. Li'annahu ismun lain sharif. Wal mani lahu minas sharaf alaramiyah wal ujmah. Ismail contoh berikutnya, ajami. Yujaru bil fathah, li'annahu alamun ajami. Karena dia isim alam dan dia ajam. Dan lebih dari tiga huruf. Qala Allah Ta'ala, wa hayna ila Ibrahima wa Ismaila. Ila harfu jar, Ibrahima majrur bila, tanda jarnya fathah karena dia isim gharib munsharif. Wawunya waw ataf, Ismail ataf ke majrur. Ya, ataf ke majrur. Tetapi tanda jarnya juga fathah, kan Ismail juga sama, dia isim gharib munsharif. Walam yakul wa Ismaili, li'anna Ismail a'jami. Wa za'idun dan lebih an sasat ahrufin, tiga huruf. Qala Idza kana ala salati ahrufin sakin wasat fa innahu yusrafu wa yujar bil kasrah. Apabila dia cuma tiga huruf dan tengahnya sukun, maka dia munsharif, dia disharaf, ditanwin dan dijar dengan kasrah. Misal Nuh, Walut, Wahud, hadhihi tusraf. Karena walaupun nama ajam tetapi cuma tiga huruf dan tengahnya sukun. Tengahnya sukun. Wallahu ta'ala inna ohayna ilaika kama ohayna ila Nuhin. Nuhin munsharif, majrur bil kasrah. Waqala ta'ala Walutan dengan tanwin. Lutan dengan tanwin munsharif. Atina hukman wa ilma. Hadu munsharif. Kenapa? Lianu munawwan. Lut dia munsharif karena ditanwin. Waqala ta'ala ala bu'dan li'adin qaumi hudin. Hudin ditanwin dan dijar. Majrur bil kasrah. Lianahu sulasi sakin wasat. Sehingga kesimpulannya idan yustasna min ajami, dikecualikan dari sim ajam, kullu sulasiyyin sakin wasat. Semua nama ajam yang terdiri hanya dari tiga huruf dan tengahnya sukun, fa innahu yusharif. Kalau cuma tiga huruf, tengahnya sukun, maka dia munsharif. Walaukan ajamnya nopun dia ajam. Nam, Allahumma alam, bismillah.